hancurkan dan menghilang. Apa kau lupakan? Keras kau katakan mencintai aku dan tak kau tinggalkan. Apa kau pikirkan? Perih ku rasakan. Tega kau biarkan semua kenangan mengulang. Ku takut terbayang, tak sanggup lupakan. Hilangkan segala yang telah ku rasakan. Mungkin sedari dulu ku telah memikirkanmu. Jauh dari pikirkan, perih ku rasakan. Tega kau biarkan semua kenangan menghilang. Ku takut terbayang.